pinjamkan mata, ku rasakan semua yang pernah ada, yang pernah singgah. Ku teteskan lara, ku kenangkan cinta, perih terasa menggores jiwa. Pernah ada.